الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الحاضرين، رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pelajaran sirah yang sudah lama terputus dengan Ramadan. Kemudian tema mengenai oleh-oleh umrah. Dan sebelum kita melanjutkan dari sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ada satu pertanyaan yang diberikan oleh salah satu ummahat. Pertanyaannya berupa seorang istri apabila bercerai dengan suaminya, kemudian keduanya meninggal, akankah bertemu di surga? Nah, seorang istri ketika ditinggal wafat oleh suaminya, apakah bertemu di surga? Jawabannya apa, ikhwan? Hafizakumullah. Hah? Bertemu apa tidak bertemu? Hah? Bertemu. Kalau wanita penghuni surga, wanita tersebut sebagai penghuni surga terhadap suaminya memiliki 6 keadaan. Wanita penghuni surga itu memiliki 6 keadaan. Keadaan yang pertama, yang kedua, dan ketiga, jawabannya satu hukum. Keadaan yang pertama, seorang wanita yang tidak pernah menikah sama sekali. Kemudian dia wafat dalam keadaan apa? Gadis, baik muda ataupun tua. Ini keadaan yang pertama, gak punya suami. Kemudian keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, seorang wanita yang menikah. Kemudian dicerai oleh suami. Dan ternyata suami tersebut bukan dari penduduk surga, masuk dalam api neraka. Berarti enggak ada suami. Dia di dalam surga. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, menikah dan suaminya meninggal sehingga menjadi apa? Janda. Kalau yang kedua dicerai, suaminya di dalam neraka. Yang ketiga menikah, suaminya meninggal. Ternyata si istri masuk ke dalam surga, suaminya dalam api neraka. Mungkin karena kesyirikan yang istrinya enggak tahu. Berbuat syirik. Istri enggak tahu. Karena kesyirikannya masuk ke dalam api neraka. Maka tiga keadaan yang pertama ini, ikhwani hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan nikahkan wanita tersebut dengan seorang dari penghuni surga yang sempurna. Jadi punya suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma fil jannati ahzab." Di dalam surga itu enggak ada bujang. Dalam surga enggak ada orang yang tidak menikah. Sehingga tiga keadaan yang pertama ini Allah subhanahu wa ta'ala akan nikahkan dengan seorang sempurna dari lelaki penghuni surga. Ini tiga keadaan. Keadaan yang keempat dan keadaan yang kelima. Ini punya satu hukum. Apa keadaan yang keempat dan kelima? Seorang wanita yang menikah, kemudian dicerai oleh suaminya. Wanita tersebut enggak nikah lagi. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, dan wanita tersebut tidak menikah lagi. Kedua-duanya termasuk penghuni surga. Atau yang kelima. Seorang wanita yang menikah, kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Dan dia enggak menikah lagi setelah itu. Dan kedua-duanya termasuk penghuni surga. Ini bagaimana hukumnya? Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan mereka bahkan dengan anak-anak dan cucu-cucunya ketika di dunia. Selagi suami istri, istrinya tidak menikah lagi dan dua-duanya termasuk dari penghuni surga. Maka mereka bertemu. Bahkan berkumpul dengan anak keturunan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ. Orang-orang yang beriman. Dan anak cucu keturunan yang mengikuti mereka dengan keimanan. Berarti sama-sama ahlu tauhid. Kaum mukminin, kaum muslimin. أَلْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Kami kumpulkan mereka dengan ibu dan bapaknya. Wa ma 'alatna min 'amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan yang mereka perbuat. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dikumpulkan bersama di dalam surga. Yang punya empat istri, di dunia mereka dikumpulkan, di akhirat pun mereka dikumpulkan. Tapi ingat ikhwani hafizakumullah, ketika sudah masuk surga, Allah subhanahu wa ta'ala cabut perasaan cemburu pada hati-hati mereka. Enggak ada lempar piring, enggak ada tangan memar karena dipukul. Jika mereka di dunia bersama, dikumpulkan bersama di akhirat tanpa ada rasa cemburu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Kami cabut perasaan dendam, dengki, iri dalam hati-hati mereka. Kelak di dalam surga. إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Yang mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Allahu Akbar. Yang mereka duduk bersama berhadap-hadapan di atas dipan. Gak ada rasa cemburu. Bahkan fadilah istri yang salehah bisa jadi suami tidak melihat kepada bidadari. Karena kesolehan wanita-wanita tersebut di dunia lebih cantik dari bidadari yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bisa jadi suaminya tidak menoleh kepada bidadari. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bidadari merasa jengkel kalau mengetahui ada istri di muka bumi yang tidak taat kepada suaminya. Bidadari jengkel. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya." Sabda Nabi, janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. "Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain," kecuali calon istri dari bidadari di akhirat akan berkata, "La tu'zihi qatalatillah." Bidadari akan berkata, jangan anti sakiti dia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakanmu. Ini kata bidadari. Jangan anti sakiti dia suamimu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan anti. Karena dia cuma sesaat di hadapan engkau dan akan datang kepada kita. Ini kata bidadari. Karena sesungguhnya suamimu cuma sesaat dengan kamu. Dan sebentar lagi akan datang menghampiri kita. Ini keadaan yang keempat dan kelima. Nah. Kemudian keadaan yang keenam, yang terakhir. Seorang istri yang menikah, kemudian suaminya meninggal. Kemudian istri tadi menikah lagi. Dengan siapa dia akan berkumpul? Dan kedua-duanya di dalam apa? Surga. Di sini para ulama berselisih pendapat menjadi tiga mazhab. Mazhab yang pertama, yang paling baik akhlaknya ketika di dunia. Kalau yang paling baik ternyata suami pertama, berarti dia akan bersama dengan suami yang pertama. Kalau ternyata yang lebih baik suami kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya dengan dialah akan berkumpul. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dari hadis Anas bin Malik. Ummu Habibah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, seorang wanita menikah, kemudian dia cerai. Menikah lagi dengan suami yang kedua. Kemudian di surga bertemu dengan dua lelaki tersebut. Wanita itu punya siapa?" Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Li ahsanihima khuluqan ya Ummu Habibah." Wanita itu milik suami yang paling baik akhlaknya kepada perempuan tersebut. "Dhahaba khairu, dhahaba husnul khuluqi bi khairi dunya wal akhirah." Karena sebaik-baiknya akhlak itu membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Akhlaknya yang baik di dunia akan bertemu dengan dia di dalam akhirat. Ini pendapat yang pertama dan hadisnya dhaif, lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang diambil oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, wanita memilih. Wanita itu disuruh milih, terserah dia. Mau pilih 1, 2, 3, 4, 5 dari mantan-mantan suami dia di dunia. Dan pendapat ini tidak memiliki dalil. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir. Dengan suaminya yang terakhir. Siapa suaminya yang terakhir? Ya dengan dia akan berkumpul. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha." Wanita manapun yang ditinggal wafat oleh suaminya, "fatazawwajat ba'du." Kemudian istri tadi menikah lagi dengan suami yang lain. fahiya li akhiri azwajiha. Maka dia milik suaminya yang paling terakhir. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Ini dari Nabi alaihi salatu wasalam, begitu pula athar dari para sahabat. Ummu Darda setelah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Darda, dipinang oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Diterima pinangan tersebut dan menikah dengan sahabat Muawiyah. Kemudian setelah itu Ummu Darda mengatakan kepada suaminya yang baru, aku pernah mendengar suamiku, yaitu Abu Darda, memberikan kepadaku sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya istri akan bersama suami yang terakhir di surga. Fa'ana akhtaruka ya Muawiyah. Maka aku akan memilih engkau, wahai Muawiyah. Karena Muawiyah menjadi suaminya yang terakhir setelah Abu Darda. Ini Ummu Darda. Begitu pula sahabat Hudzaifah memberikan wasiat kepada istrinya sebelum Abu Hudzaifah, sebelum Hudzaifah wafat. Sebelum Hudzaifah wafat memberikan wasiat kepada istrinya, "Idza kunti turidina an takuni zaujati fil jannah." Kalau anti ingin menjadi tetap istriku di surga, "Fala tazawwaji ba'di." Sudah. Lebih baik kamu enggak usah menikah setelah aku wafat. Kalau anti pengen menjadi tetap istriku di surga, jangan anti nikah lagi setelah aku wafat. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi setelah wafatnya beliau. Kenapa? Karena Nabi akan menjadi suami mereka di surga. Menjadi suami terakhir bagi mereka di surga. Nah, ini jawaban bagi yang bertanya mengenai dengan siapakah dia akan berkumpul kelak di surga. Ikhwani hafizakumullah, ayah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah berkunjung ke kota Madinah untuk silaturahim, menyambung tali hubungan dengan bibi dan paman dari ibunya. Karena Abdul Muttalib, kakek Nabi, ayahnya Abdullah, menikahi banyak wanita. Di antaranya yang dinikahi oleh Abdul Muttalib seorang wanita yang bernama Fatimah binti Amr ibn A'id dari penduduk Madinah. Oleh sebab itu Abdullah, ayah Nabi alaihi salatu wassalam, berkunjung ke kota Madinah untuk menziarahi dari saudara maupun saudari ibunya. Di kota Madinah itulah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit dan wafat di sebuah daerah yang bernama An-Nabighah. Sehingga ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kota tersebut. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam lahir dalam keadaan apa? Yatim. Dan ini bentuk dari sabda, dan ini bentuk dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran yang antum semuanya hafal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati kamu dalam keadaan yatim? Wafat abahnya, baru setelah itu beliau lahir. Fa'awa, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam lahir dalam keadaan yatim, ditinggal ayah. Naam, dan ini merupakan hikmah yang besar ikhwan hafizakumullah sebagai uswah. Suri tauladan bagi seluruh yatim yang ada di muka bumi. Bahwasanya keyatiman itu bukan sebuah musibah. Keyatiman itu bukan sebuah bencana. Sifat yatim bukan sebuah kerendahan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan dengan sifat ini. Dan ternyata beliau menjadi manusia terbaik di muka bumi. Sehingga yatim bukan sebagai penghalang seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Aminah melahirkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana sang kakek yang bernama Abdul Muttalib istabsyarah, merasa gembira. Sehingga bayi tersebut dibawa, hamalahu ilal Ka'bah, dibawa ke Ka'bah, wada'a wa syakara billahi azza wa jal. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur. Kemudian memberikan nama dengan sebutan Muhammad. Di mana nama ini tidak banyak. Walaupun ahli sejarah berusaha untuk mencari. Mereka menyebutkan ada sebetulnya nama Muhammad sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan jumlah mereka aqal min isyrina shakhsan. Kurang dari 20. Tidak sampai 20. Tapi ada. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka mengetahui. Akan turun di akhir zaman. Seorang Nabi dengan sebutan Muhammad. Sehingga mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan sebutan Muhammad. Dan diteliti oleh ahli sirah. Nama-nama ahli jahiliyah yang ada sebutan Muhammad kurang lebih hampir mendekati 20 orang. Kemudian Abdul Muttalib memberikan nama ini. Ada sebuah permasalahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Sammu bi ismi wa la takannu bi kunyati." Namai anak-anak kalian dengan namaku. Yaitu siapa? Muhammad. Tapi jangan menyebutkan julukan dengan julukanku. Apa julukan Nabi? Hah? Abul Qasim. Malaikat Jibril punya julukan tersendiri. Memanggil Nabi alaihi salatu wasalam dengan Abu Ibrahim. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasalam lebih senang dengan julukan yang sudah masyhur di kalangan kaumnya, Abul Qasim. Pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kasih namaku enggak ada masalah. Tapi jangan pakai julukanku." Bahkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Jabir, kata beliau, "Wulida li rajulin minna ghulamun." Ada di antara salah satu teman kita punya anak. Fasamahul Qasim. Teman kita ini menamai anaknya dengan sebutan Qasim. Kita pun mengatakan, "La nukannika abal Qasim wala karam." Wahai saudaraku, wahai sahabatku, kita tidak akan menjuluki engkau, tidak akan memanggil engkau dengan istilah Abul Qasim. Karena orang Arab itu lebih senang kalau dipanggil dengan kunyahnya, dipanggil dengan julukannya. Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Harun, Abu Musa, Abu Isa, Abu Ali, Abu Uthman, Abu Umar. Lebih senang seperti itu mereka dipanggil. daripada namanya. Kata Jabir, lanukan nikah Abul Qasim. Kita tidak akan menjuluki engkau dengan Abul Qasim wala karamah. Dan tidak ada kehormatan buat. Karena menamai anak yang paling besar dengan Qasim. Berarti sesuai dengan julukan Nabi. Kemudian dikabarkan kepada beliau. Kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Sami Abdurrahman. Kasih nama anakmu Abdurrahman, jangan Qasim. Lantas bagaimana jawabannya ikhwani hafizakumullah kepada para hadirin? Kalau kita punya anak namanya Qasim, padahal Nabi SAW melarang. Jawabannya apa? Boleh atau enggak boleh? Hah? Aisyah, Muhammad, boleh? Kita menamai anak yang paling tua dengan Qasim. Nabi SAW bersabda, pakai namaku. Tapi jangan pakai julukanku. Julukan Nabi Abul Qasim. Berarti kalau tu anak tertua antum Qasim, antum diberikan julukan Abul Qasim. Jawabannya boleh atau enggak boleh? Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga mazhab. Dalam permasalahan namanya Nabi SAW. Yang diberikan Abdul Muttalib kepadanya. Pendapat yang pertama. Yajuzu liman kana ismuhu Muhammadan. Wala yajuzu ghairahu. La yajuzu liman kana ismuhu Muhammadan. Enggak boleh. Kita menamai anak tertua dengan Qasim kalau nama bapaknya Muhammad. Tapi kalau bapaknya Umar, kalau bapaknya Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, kemudian menamai anaknya dengan Al-Qasim dan dia diberikan julukan Abul Qasim, jawabannya apa? Boleh, karena enggak sama dengan Nabi. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang enggak boleh kalau namanya Muhammad kemudian anaknya diberi nama Qasim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang diambil Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Al-man'u mutlaqan. Enggak boleh secara mutlak. Maksudnya enggak boleh secara mutlak baik namanya Muhammad ataupun namanya selain Muhammad. Kasih nama anak Qasim yang paling tua, jangan. Nabi SAW melarang, berarti hukumnya haram. Pendapat yang rajih yang ketiga. Al-jawazu mutlaqan, kebalikannya dari pendapat yang kedua. Apa itu? Boleh secara mutlak. Namanya Muhammad diberi nama Qasim, monggo silahkan. Apalagi yang namanya bukan Muhammad. Lantas bagaimana dengan hadis di atas? Hadisnya sahih. Dalam Sahih Bukhari. Hadis Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah. Sahih. Kata para ulama, itu ketika Nabi SAW apa? Hidup. Setelah Nabi SAW wafat, hilang larangan tersebut. Dari mana kita tahu? Kalau larangan itu cuma ada pada zamannya Nabi SAW saja. Kita lihat sebab terjadinya hadis itu. Sebabul wurud. Yang dijelaskan pada riwayat-riwayat yang lain dari sahabat Anas. Anas bin Malik berusaha menjelaskan. Bagaimana sebab kejadian hadis itu. Larangan dari Nabi SAW. Kata Anas, kana Nabi SAW fisuk. Suatu ketika Nabi SAW pergi ke pasar. Ketika sampai di tengah-tengah pasar, ada seorang pedagang yang memanggil. Faqala rajulun, ya Abul Qasim. Ada seseorang yang memanggil, wahai Abul Qasim. Faltafata ilaihi Rasulullah. Kemudian Nabi SAW yang ada di tempat tersebut menoleh kepada pedagang itu. Karena Nabi menoleh, pedagang tersebut berkata, ya Rasulullah, innama da'autu hadha. Wahai Rasulullah, aku tidak memanggil engkau. Akan tetapi aku memanggil temanmu, temanku. Yang sama-sama julukannya siapa? Abul Qasim. Kemudian Nabi SAW bersabda, jangan pakai kunyahku, pakai namaku, enggak ada masalah. Tapi julukanku tidak. Supaya apa? Tidak menyamai Nabi SAW. Dan ini penjagaan kepada kehormatan beliau. Nah, di saat hidupnya dengan panggilan tersebut. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, hukumnya boleh. Menamai anak kita dengan Qasim dan diberi julukan dengan Abul Qasim. Kemudian ketika lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, sang ibu sudah mendapati tanda-tanda keanehan yang ada pada janinnya. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Aminah berkata, "Ra'aitu fil manam." Aku melihat di dalam mimpi, "Anna nuran kharaja minni adha'at kusura busra fi ardi Syam." Di saat Aminah hamil bermimpi, keluar cahaya dari tubuhnya, dari perutnya, yang mana cahaya tersebut sampai ke kota Busra. Busra ini sebuah wilayah di negeri Syam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk tentang kenabian bayi yang ada di dalam perutnya. Kemudian ikhwani afidhakumullah, di beberapa kitab-kitab sirah disebutkan perkara-perkara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ketika Nabi SAW lahir, saqatat arba'ata asyara iwan kisra, 14 tiang di balkonnya kerajaan Kisra Persia runtuh. Maksudnya kejayaan Islam akan sampai ke negeri Persia di Iran zaman sekarang. Ini dalilnya lemah. Ada riwayat yang lain yang mengatakan, khamadat an-nar allati abadaha al-majus. Ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, api yang disembah oleh kaum Majusi yang ada di Persia padam. Apinya padam yang mereka sembah. Ini pun juga dengan sanad yang lemah. Begitu pula riwayat yang mengatakan, ghasat buhaira sawa. Ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, danau sawa menyusut airnya. Danau yang besar menyusut airnya. Wan hadamat al-ma'abid hawlaha. Dan gereja-gereja yang ada di sekitar danau sawa, ini roboh dan hancur. Ini yang disebutkan oleh beberapa ahli sirah yang menjelaskan mengenai tanda-tanda kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau lahir. Waktu sisa 5 menit. InsyaAllah kita akan lanjutkan sirah pada hari esok. Ikhwani hafizakumullah, perlu diperhatikan kemerdekaan merupakan nikmat yang amat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa ini. Bagaimana tidak, tanpa kemerdekaan tersebut, negeri ini akan terus dijajah. Kita akan ditindas dengan kekuatan dan powernya orang-orang kafir. Bahkan yang lebih berbahaya, kita akan dijajah dengan ideologi mereka. Maka sekali lagi, ini merupakan kenikmatan yang amat sangat besar yang wajib untuk kita syukuri dengan mengembalikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala cabut dari bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Diberikan barokah pada negeri ini, kemakmuran bagi rakyatnya, diberikan kemudahan bagi para pemerintah untuk menjalankan program-program yang ada. Kalau bisa mensyukuri nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan kefasikan, dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kebid'ahan, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Maka harus dijaga, terlebih lagi waktu-waktu di hari-hari ini. Kita mendapatkan hari libur, banyak waktu kosong. Pergunakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang umat manusia maghbun. Artinya maghbun, alladhi yabi' bi'aqal min thamanil misl. Orang yang menjual barang di bawah harga belinya. Anda beli barang 1 juta, Anda jual 500 ribu. Akan merugi. Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang umat manusia jual kenikmatan itu dengan amat sangat murah alias merugi. Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Ketika sehat wal afiat disia-siakan, ketika ada waktu yang luang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kapan akan menyesal ketika dua kenikmatan ini sudah dicabut? Sakit enggak bisa apa-apa. Terputusnya waktu hanya bisa berangan-angan. Apa terputusnya waktu dengan datangnya kematian? Apalagi zaman sekarang menyebar kematian secara tiba-tiba. Dan ini sudah diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menegaskan, inna min iqtirabi sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, an yadhhura mautul faja'ah, merebaknya kematian secara mendadak. Sehat wal afiat, enggak ada apa-apa, masih muda belia, tiba-tiba wafat. Maka pergunakan waktu kita. Sebelum terputusnya waktu-waktu tersebut, terlebih lagi pada hari-hari ini, dipergunakan untuk menjalankan amalan-amalan yang bermanfaat, yang mubah contohnya, mencari rezeki, berprofesi, bekerja, atau amalan ketaatan, mengerjakan sholat, berzikir, amal ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, menghadiri majelis ta'lim. Demi Allah, ikhwani afidhakumullah, antum wajib bersyukur kita yang di sini dipilih di antara jutaan umat manusia. Yang pada hari-hari ini mereka isi waktunya dengan menghadiri orkes-orkes semalam suntuk. Ditambah dengan minum khamar, meneguk arak, mabu-mabuan. Mengikuti berbagai macam perlombaan. Yang kemudian tidak melaksanakan sholat, keluar dari waktu sholat. Ditambah lagi dengan berjudi. Na'udzubillah. Maka apa sikap kita mendoakan pemerintah? Berdoa kebaikan kepada Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar pemerintah kita diberikan kebaikan. Karena kebaikan bagi mereka merupakan kebaikan bagi penduduk dan negeri ini. Maka wajib dihargai. Pejuang-pejuang yang dahulu memerdekakan negeri ini berkorban dengan darahnya. Berkorban dengan jiwanya. Mereka berperang. Dan yang memenangkan sehingga menjadi negeri Indonesia adalah kaum muslimin yang beragama Islam. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan amalan ketaatan di hari-hari ini. فنسأل الله السلامة والعافية إلى هنا والحمد لله.